Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali bertemu dalam kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah malam 17 Agustus, benar ya Zaid? Kita teringat bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu, bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Selamat untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, menjadi penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga senantiasa negeri kita yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, tuntunan kepada para pemimpin negeri ini, dan semoga para pemimpin negeri ini diberi kemudahan oleh Allah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan kita berdoa semoga negara yang kita cintai ini aman, tentram, gemari paloh jinawi, rakyatnya tentram, rukun, raharjo dan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kedamaian di negeri tercinta ini, dan semoga negeri kita ini diliputi cahaya Islam, dan semoga nilai-nilai Islam diterapkan di negara yang kita cintai ini. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas pertemuan yang ke-15, yaitu pedang dan baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi, supaya kita tahu bagaimana pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baju perangnya Rasulullah. Bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, dari apa terbuat, dan bagaimana gagangnya, dan bagaimana atau hal-hal yang berkaitan tentang pedang Rasulullah SAW dan juga baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab maja'a fi sifati sayfi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang bentuk atau sifat pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut pedangnya Rasul, dalam bahasa Arab pedang adalah sayf. Sayf itu bentuk mufrad. Kalau diidhofahkan, maka kaidah mengatakan wal qa'idatu annal mufrad idza udhifa fa innahu ya'um. Jadi kalau yang ngerti bahasa Arab ya, bahwa suatu yang mufrad, bentuk tunggal, kalau diidhofahkan maka itu menunjukkan umum. Nah, ketika disebutkan sayfu Rasulillah, pedangnya Rasulullah, itu bukan berarti pedang yang satu. Karena pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yaitu tis'a suyuf. Ada 9 pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad takunu istama'at indau fi anin wahid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 7 pedang. Jadi pedangnya Rasulullah itu tidak satu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa pedangnya Rasulullah itu ada 9. Nah, apa saja nama pedang-pedangnya Rasul? Bagi antum yang sedang menyaksikan tayangan ini, silakan dicatat. Nah, untuk pengetahuan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam 2 bait syairnya, lihadina minal asyafi tis'un. Rasubu wal mihdamu wa dhul fiqar qadhibun hadfun wal battaru azbun wa qal'i wa ma'thurul fujjari. Jadi ada 9 pedangnya Rasulullah. lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mikhdamu dulfiqari qadibun hadfu wal battaru adbun wa qal'i wa ma'thurul fijari. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bagi Nabi kita pemberi petunjuk, beliau memiliki 9 pedang, kata beliau. Yang pertama namanya Rasub. Nama pedangnya Nabi Rasub. Yang pertama. Yang kedua Al-Mikhdam. Yang ketiga Zulfiqar. Makanya ada nama Zulfiqar. Kan? Ada nama orang Indonesia Zulfiqar. Itu diambil dari pedangnya Nabi Zulfiqar. Yang keempat Qadib. Yang kelima Hatfu. Yang keenam Al-Battar. Yang ketujuh Adbun. Yang kedelapan Qal'i. Dan yang kesembilan Ma'thur. Jadi ada 9 pedangnya Rasulullah. Rasub, Mikhdam, Zulfiqar, Qadib, Hatfun, Wal-Battar, Wa'adbun, Wa-Qal'i, Wa-Ma'thur. Ma'thurul Fijar. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 9 pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, kita baca dulu yang apa namanya? Hadis yang pertama dalam pembahasan kita ini. Taib. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Wahab bin Jurair. Qal haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala. Dari Anas bin Malik, dari tabi'in Qatadah. Qatadah seorang tabi'in. An Anas, dari Anas bin Malik. Selalu saya ingatkan bahwa Anas bin Malik ini adalah pelayan, bocah kecil menjadi pelayannya Nabi, sering kemana-mana bareng Nabi, sehingga Anas bin Malik ini hafal betul seluk-beluk Nabi. Tahu pedangnya Nabi, tahu baju perangnya Nabi, tahu sholatnya Nabi, tahu jalannya Nabi, tahu pakaiannya Nabi, tahu rambutnya Nabi. Anas bin Malik, bocah kecil yang selalu di dekat Nabi, sehingga Nabi hafal. Sehingga Anas bin Malik hafal betul tentang Nabi. Anas bin Malik berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Gagang dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari fiddah. Fiddah itu artinya perak. Jadi gagang pedangnya Rasulullah itu menurut hadis ini terbuat dari perak. Al-qabi'ah, gagang adalah ma yakunu ala tarafi maqbidhis sayf li'alla tanzalikul yad. Jadi gagang maksudnya di sini adalah ujung yang dipakai untuk menggenggam pedang agar tidak terpleset ke tangan. Apa namanya, mata pedangnya tersebut. Makanya dikasih gagang di bawah itu. Lah, qabi'atu sayfi Rasulillah, gagang pedang Rasulullah, menurut hadis ini, min fiddah, terbuat dari perak. Ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, keterangan ini. Lah, perhatikan, annaha kanat masnu'atan min fiddatin, wa hadzal hadis, in thabata, fa innahu yadullu ala rukhsa fi tahliyatis saif wa nahwihi min adawatil harb bil fiddah. Perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwa pedangnya Rasulullah itu gagangnya terbuat dari perak. Dan hadis ini jika sahih, maka ini menunjukkan keringanan bolehnya menghiasi pedang atau alat-alat perang dari perak, dibolehkan. Lakin fi sanadihi Jarir bin Hazim Al-Azdi, tapi dalam sanadnya ini ada perawi namanya Jarir bin Hazim Al-Azdi. Ini meskipun thiqah, tapi beliau ini didhaifkan jika mengambil hadis dari Qatadah. Ya, wa hadzal hadis min marwiyatihi an Qatadah. Dan hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim dari Qatadah. Ya, jadi ini hadis ini diperselisihkan para ulama. Dan ada hadis sahih riwayat Bukhari yang berbeda dengan hadis tadi, yang berbunyi begini, perhatikan. An Abi Umama radhiyallahu anhu qala laqad fatahal futuha qaumun ma kanat hilyatu suyufihim adh-dhahab wal fiddah. Kata Abu Umama radhiyallahu anhu, dahulu suatu kaum menaklukkan negeri-negeri, itu para sahabat menaklukkan negeri-negeri, sedangkan di pedang-pedang mereka tidak ada perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tidak ada pedangnya para sahabat ketika menaklukkan negeri-negeri itu, tidak ada emasnya, tidak ada peraknya. Innama kanat hilyatuhum al-alabi wal-anuk wal-hadid. Akan tetapi dahulu, ya, hiasannya, gagangnya, apanya, itu tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak, akan tetapi terbuat dari tembaga dan besi. Nah, jadi ini kelihatannya terjadi apa kontradiksi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, tetapi yang lebih sahih adalah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa dulu para sahabat itu pedang-pedang mereka itu tidak ada hiasannya terbuat dari perak dan juga tidak ada dari emas. Yang ada adalah terbuat dari tembaga dan terbuat dari besi. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah, dari Qatadah, an Sa'id ibn Abil Hasan, dari Sa'id bin Abil Hasan. Perhatikan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Dahulu gagang pedangnya Rasulullah itu terbuat dari perak. Ya. Terbuat dari perak. Wa aqwa hadhil ahadits hadisus Sa'id bin Abil Hasan. Hadis-hadis yang berbicara tentang gagang pedangnya Nabi terbuat dari perak, yang paling kuat hadisnya ini. Hadis yang kita baca tadi itu yang dari Sa'id bin Abil Hasan. Adapun selainnya lemah. Adapun ini masih tidak seperti yang lainnya. Ini aqwa, yang paling kuat dibandingkan yang lain. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita baca, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri, haddatsana Talib ibn Hujair an Hudin wa huwa ibnu Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi qala. Perhatikan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah untuk Fathu Makkah, pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Sedangkan di atas pedangnya Nabi itu ada emasnya dan ada peraknya. Qala talibun fasaltu anil fiddah. Aku tanyakan tentang fiddah. Faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Dahulu dikatakan, dahulu gagang pedangnya Rasulullah itu terbuat dari fiddah atau perak. Gitu ya, terbuat dari perak. Seperti hadis yang semula. Kemudian ikhwatal iman, nah ini saya bacakan, haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi qal haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an Ibn Sirin, dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia. Qala, perhatikan, Ibnu Sirin berkata, Muhammad Ibnu Sirin seorang tabi'in berkata, sana'tu sayfi ala sayfi Samura bin Jundub. Aku membuat pedang ya sesuai dengan bentuk pedangnya Samura bin Jundub. Wa za'ama Samura annahu sanafa sayfahu ala sayfi Rasulillah. Sedangkan Jundub sendiri, Samura bin Jundub ini adalah seorang sahabat. Jadi begini, ada Ibnu Sirin, ada Samura bin Jundub, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin ini membuat pedang, pedang ini mencontoh pedangnya Samura bin Jundub. Sedangkan Samura bin Jundub membuat pedang meniru atau sesuai dengan bentuk pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana hanafiyan, dan pedangnya Rasulullah itu dibuat dari seorang laki-laki yang dari suku Hanifah. Ada suku yang terkenal yang dikatakan di sini, kanu ma'rufin bi husni sina'ati suyuf. Jadi ada namanya suku Bani Hanifah, marga Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah ini termasuk pandai besi, pintar membuat pedang-pedang yang bagus begitu. Nah, ini Muhammad bin Sirin mengatakan, aku membuat pedang, pedangku itu persis dengan pedangnya Samurah bin Jundub. Aku buat niru pedangnya Samurah bin Jundub, dan Samurah bin Jundub itu dulu membuat pedangnya niru pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pedangnya Rasulullah itu Hanafian, dibuat oleh suku Hanifah. Memang ini suku khusus yang pinter dalam membuat pedang. Nah, di sini ikhwatal iman, tidak ada apa namanya hadis lain tentang masalah pedang yang dicantumkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Nabi. Cuma itu doang. Jadi kalau kita bisa simpulkan bagaimana? Di pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi dikatakan terbuat dari apa? Gagangnya terbuat dari perak. Tapi ada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa dulu para sahabat itu menaklukkan negeri-negeri, sedangkan di pedang-pedang mereka itu tidak ada emasnya, tidak ada peraknya. Akan tapi yang ada adalah hiasan dari pedang itu adalah terbuat dari tembaga dan terbuat dari apa tadi? Besi, tidak terbuat dari emas dan tidak terbuat dari perak. Itu ada riwayat yang lain. Kemudian itu ya, kemudian sekarang bab berikutnya. Tidak terlalu banyak bab tentang pedang ini. Kemudian berikutnya bab tentang baju perang Rasulullah. Baju perang itu dalam bahasa Arabnya ad-dir. Nah, mungkin bahasa Indonesia apa? Zirah apa-apa ya. Iya, zirah. Zirah, baju pedang, baju perang. Kalau bahasa Arabnya ad-dir. Ya, ad-dir, baju perang. Lah Rasulullah itu punya baju perang. Kalau tadi di awal saya sebutkan, berdasarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa pedangnya Rasulullah ada 9, maka begitu juga dengan baju perangnya Rasulullah. Baju perangnya Rasulullah itu tidak satu. Ya, baju perangnya Rasulullah tidak satu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kana lahu sab'atu adru'in. Rasulullah memiliki 7 baju perang. Lah, baju perangnya Nabi itu bagaimana? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha dir'a ya wa labisahu fil harb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu membuat baju perang dan baju perangnya dipakai Nabi ketika perang. Wa dir'u, baju perang adalah libasun min hadidin, baju yang terbuat dari besi. Yusna hilakon hilakon, yang dibuat dengan lempengan bundaran-bundaran melingkar-melingkar. Wakiyakil muqatil, fungsi dari baju perang ini adalah menjaga para pendekar, menjaga para petarung. Wayahmihi, dan melindunginya. Mindur bin nubli, dari lemparan anak panah atau sabetan pedang. Itu fungsi dari baju perang. Dan seperti yang saya katakan tadi, wakana lahu sab'atu adru'in, dan Rasulullah memiliki 7 baju perang, baju besi, baju perang. Seperti yang dicantumkan dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian, di antara baju perangnya Nabi itu ada yang digadaikan ke orang Yahudi yang bernama Abu Syahm. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu butuh makanan, pada waktu itu di rumah beliau enggak ada makanan, beliau butuh tepung, butuh gandum, maka beliau pinjem pinjem gandum, apa? Utang gandum miliknya orang Yahudi, yaitu 30 so'an, 30 so'. So' itu 4 kali mut. Nah, ini mut namanya. Ini 1, 4 kali. 2, 3, 4. 4 kali begini, ini namanya so'. Ya. Dan pada waktu itu, Rasulullah SAW hutang 30 so'. 30 so'. 1 so' itu 4 mut. Nah, berarti berapa mut itu? Kalau 30. 30 kali 4, 120 beginian. Jadi Rasulullah SAW hutang gandum dari orang Yahudi sebanyak 120 mut. Ya, ini loh satu mut itu. Itu 120 kali. Karena 30, satu soknya itu 4 mut. Gak bingung kan ya? Berarti kalau satu soknya itu 4 mud, sedangkan ini ada 30 sok, berarti kan 30 kali 4, hasilnya ada 120 mud begini. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu hutang gandum dari orang Yahudi sebanyak 120 mud, 120 ginian. Ya. Dan sebagai jaminannya, Rasulullah SAW menaruh baju perangnya, baju besinya Nabi ditaruh sebagai jaminan di rumahnya orang Yahudi. Ya, Rasulullah bayar selama setahun, dikasih waktu setahun. Wa kana dir'u min hadidin, baju perangnya Nabi terbuat dari besi. Nah, itu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa ad-dir'a wa dir'aini. Rasulullah dalam perang itu kadang memakai satu baju perang, bahkan Rasulullah pernah memakai langsung double, dua baju besi pernah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling tawakal kepada Allah, orang yang tauhidnya paling benar, orang yang paling bersandar kepada Allah. Tetapi Rasulullah ngajarkan kepada kita untuk mencari sebab-sebab yang dibolehkan dalam agama. Rasulullah tidak cukup berdoa, tapi Rasulullah berusaha konkret dengan cara memakai baju besi. Ya, itu dalil juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal. Kalau ada orang zaman ini kok ngaku sakti kebal, maka dia pasti belajar ilmunya setan. Karena Rasulullah itu orang paling hebat, paling sakti di muka bumi ini. Tapi Rasulullah SAW waktu perang Uhud pakai baju besi tidak cukup satu. Tapi baju besinya Rasulullah SAW dipakai rangkap dua. Satu terus pakai lagi dalam perang Uhud. Itu pun dalam perang Uhud Rasulullah berdarah. Lempengan baju besi itu yang ada di mukanya Nabi itu sampai menancap di pipinya Nabi. Bahkan sampai giginya Nabi patah berdarah. Itu padahal Nabi pakai dua baju besi. Ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang bertawakal itu bukan orang yang bersandar terus enggak melakukan apa-apa. Bukan, tapi orang bertawakal itu tidak dikatakan tawakal kecuali dia melakukan dua hal. Dua hal inilah rukunnya tawakal. Jadi tawakal tidak dikatakan tawakal sampai orang itu melakukan dua poin penting ini. Apa dua poin pentingnya tawakal? Poin yang pertama adalah al-i'timad 'alallah wa thiqatu bihi. Jadi tawakal itu unsur yang pertama adalah bersandar yakin hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah dan yakin. Itu pertama. Ini enggak cukup, harus ada rukun tawakal yang kedua. Rukun tawakal yang kedua adalah akhdhus sabab atau akhdhul asbab al-ma'dzun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi Rasulullah berdoa, minta menang, minta dilindungi dari kejahatan orang. Tetapi tidak cukup di situ, tidak cukup bersandar. Nabi juga melakukan sebab, diantaranya sebab yang dibolehkan. Nabi memakai baju perang, double. Itu sebab yang dibolehkan. Adapun sebab yang tidak dibolehkan, pakai jimat. Itu dan sebab tidak dibolehkan itu. Datang ke dukun, minta sakti, ya ini tidak dibolehkan. Tapi yang dibolehkan dua cara, tawakal, berdoa kepada Allah. Yang kedua, mencari sebab yang dibolehkan. Pedangnya diasah yang bagus dan baju besinya dirangkap dua oleh Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan Rasulullah. Tidak bersandar tanpa berusaha. Taib. Perhatikan. Diterangkan an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi yang mulia. Qal, Zubair bin Awam berkata, kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani, dahulu Rasulullah ketika perang Uhud, Rasulullah itu memakai dua baju besi, rompi, bukan rompi ya, baju perang, double dua. Wa nahadha ila sakhra, Rasulullah bangkit menuju batu besar. Falam yastati', Rasulullah enggak bisa. Fa'ak ada Talhata tahtahu, maka Talha bin Ubaidillah dalam perang Uhud itu duduk di bawah Rasulullah supaya Rasulullah bisa naik. Wa sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah naik batu besar itu dan pada waktu itu Talha duduk supaya dijadikan tangga oleh Nabi. Akhirnya Nabi naik ke tangga, apa namanya, ke batu besar itu, hatta istawa 'ala sohra. Kemudian Rasulullah berhasil istawa. Istawa itu artinya naik tinggi, berada di atas. Istawa 'alal sohra, maka Rasulullah berada di atas batu besar itu. Samitun Nabi yakul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aujabat Thalha." Thalha ini pasti masuk surga. Nah, di sini tadi Rasulullah mengatakan, Rasulullah memakai baju besi rangkap. Artinya satu dipakai terus pakai lagi. Nah, di sini dikatakan Rasulullah mau naik batu besar, itu Rasulullah enggak bisa. Akhirnya Thalha bin Ubaidillah duduk, dijadikan oleh Rasulullah tangga. Nah, di sini ada dua makna. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, beliau mengatakan ini kemungkinan dua. Kenapa Rasulullah enggak bisa naik? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena saking tingginya batu itu, maka minta tolong Thalha untuk menjadi tetangganya bisa naik. Kemungkinan yang kedua, karena Rasulullah kesulitan karena membawa baju perang rangkap dua. Jadi banyak kemungkinan. Lah, ini juga dalil tentang keutamaannya Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah ini waktu perang Uhud itu menjadi pahlawan luar biasa. Dia selalu melindungi Nabi, karena perang Uhud ini kan perang yang kaum muslimin kalah telak akibat penyelisian sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berujung kekalahan. Kalah telak, kaum muslimin banyak yang terbunuh. Hamzah Sayyidul Suhada terbunuh. Mus'ab bin Umar terbunuh. Bahkan banyak sahabat-sahabat senior terbunuh dalam perang Uhud ini. Kocar kacur, banyak yang enggak karu-karuan. Bahkan ada sebagian sahabat membunuh sahabat yang lain saking paniknya perang Uhud ini. Di saat itu ada orang yang tidak pernah berpisah dari Nabi, yaitu Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah ini selalu menyertai Nabi, ya, menjadi tameng hidupnya Nabi. Jangan sampai Rasulullah kena tebasan pedang, jangan sampai Rasulullah kena lesatan anak panah, dan jangan sampai Rasulullah SAW kena tombak. Selalu dilindungi oleh Thalha bin Ubaidillah. Sampai badannya Thalha ini penuh dengan tikaman dan penuh dengan luka-luka. Makanya ketika perang Uhud ini selesai, Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya, ketika sudah lama terjadi, Abu Bakar pernah ditanya, bagaimana perang Uhud dahulu? Maka kata Abu Bakar, perang Uhud itu adalah harinya Thalha bin Ubaidillah. Perang Uhud itu semuanya miliknya Thalha. Saking berjasanya Thalha bin Ubaidillah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar kalau ditanya, bagaimana perang Uhud dulu itu? Kata Nabi, perang Uhud itu semuanya miliknya Thalha. Saking hebatnya Thalha. Dan ketika Thalha bin Ubaidillah penuh dengan luka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian ingin melihat orang yang mati syahid tapi orangnya masih berjalan di muka bumi, lihatlah Thalha bin Ubaidillah. Wis dipastikan syahid tapi orangnya belum mati. Ya, barang siapa ingin melihat orang yang syahid, mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, lihatlah Thalha bin Ubaidillah. Ya, dan Thalha bin Ubaidillah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan Thalha fil jannah, Thalha masuk surga. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya An Yazid ibni Husayfah Anis Sa'id ibn Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, Rasulullah memakai dua zira, dua baju besi. Qad dhahara bainahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memakai yang pertama kemudian memakai yang kedua. Dan sahabat Nabi yang bernama Sa'id ibn Yazid ini termasuk sahabat Nabi yang junior ketika Nabi masih hidup, dan beliau ini sahabat Nabi yang wafatnya paling terakhir di kota Madinah. Ya, Sa'id bin Zaid ini sahabat Nabi yang wafatnya paling terakhir di kota Madinah, dan beliau wafat pada tahun 90 Hijriah, termasuk sahabat-sahabat yang wafatnya paling akhir. Tidak panjang lebar ikhwatul iman, cukup sampai di sini karena tidak ada pembahasan yang lain. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas apa tadi, pedang dan baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kita kembalikan ke pembawa acara, kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar materi tersebut atau materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz, dapat menghubungi kami di nomor 031-3710-210 ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di nomor 08-73-04-846. Dan sepertinya sudah ada beberapa pesan yang masuk, Ustadz, di sini akan kita bacakan terlebih dahulu. Nampaknya di luar tema, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ketika seseorang bermaksiat kemudian langsung bertaubat, kemudian bermaksiat lagi, kemudian bertobat lagi sampai berkali-kali, Ustaz, apakah masih diterima taubatnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Yeah. Seperti yang ditanyakan oleh saudara penanya tadi, apakah orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat kepada Allah, kemudian dia terjatuh pada kesalahan lagi, kemudian dia bertobat lagi, ternyata terjatuh lagi, kemudian dia tobat lagi, apakah tobat-tobat seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara nama Allah, Al-Asma'ul Husna, di antara nama-nama indah, nama-nama yang agung milik Allah adalah At-Tawwab, Zat yang Maha menerima taubat. Dan di antara juga nama Allah adalah Al-Ghafur, Zat yang Maha mengampuni. Maka kita seorang hamba harus mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya. Allah punya nama Al-Ghafur, yaitu Zat yang Maha mengampuni. Allah punya nama At-Tawwab, Zat yang Maha menerima tobat. Maka terus kita tidak boleh berputus asa. Maka seandainya orang ini bertobat sungguh-sungguh, ternyata nanti setelah tobat dia tergiur lagi, jatuh lagi, ya, maka kemudian dia menyesal lagi, bertobat lagi, maka ini tidak mengapa, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita memiliki baju, baju kita ketika sudah di cuci, setrika, dikasih parfum, kita pakai. Tapi lambat laun yang namanya baju bukan terus-terusan wangi, bukan terus-terusan tidak kena noda. Suatu saat pasti kena noda lagi. Ya, baunya pun tidak wangi lagi. Maka kita cuci lagi. Begitulah seorang hamba. Dia sudah berusaha lurus, tapi kadang datang syahwat, datang godaan-godaan, terjatuh pada kesalahan lagi. Maka kalaupun dia tobat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu tobat itu tidak ditutup Allah kecuali jika sudah waktunya, yaitu ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Yughargir, ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, nah itu enggak bisa tobat. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Adapun sebelum itu, maka Allah tetap At-Tawwab, Allah Maha menerima tobat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, hendaklah seorang bertobat itu dengan sungguh-sungguh untuk berusaha jangan sampai terjatuh lagi pada kesalahan. Ya, jangan sampai kata orang Jawa itu kapok-kapok lombok. Nah, kalau kena sambal itu pedes, wis kayak enggak mau makan sambal lagi. Tapi ternyata nanti suatu saat diulangi lagi makan sambal. Nah, tobat-tobat lombok kata orang Jawa. Tapi intinya seperti itu, ikhwatul iman, harus berazam, bersungguh-sungguh, jangan sampai terjatuh lagi pada kesalahan yang sama. Dan berdoa kepada Allah untuk ditetapkan, ya, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan aku, ya Allah, di atas agamamu. Dan selalu minta tolong kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan aku bisa membagusi ibadahku kepadamu. Dan itu penting. Untuk bisa terhindar dari dosa itu butuh pertolongan Allah. Selalu minta pertolongan Allah agar kita tidak terjatuh kepada kemaksiatan yang sama. Seorang muslim tidak boleh disengat dari lubang yang sama dua kali. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, atas jawaban yang disampaikan, semoga dapat difahami oleh sang penanya. Dan kita kembali memberikan kesempatan bagi Anda, ikhwatul iman, yang memiliki kesempatan, memiliki pertanyaan terkait masalah ataupun kajian dalam kajian hari ini dapat menghubungi kami di nomor 0313710210 ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di nomor 0873-04-846. Dan tampaknya masih belum ada penelpon dan kita akan beralih ke pesan WhatsApp. Baik, di sini ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Sri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan amalan yang mengalir Ustaz, walaupun orang yang beramal sudah meninggal. Itu hadisnya riwayat siapa Ustaz? Jazakallah khairan. Yang mana dulu ini? Silakan disebutkan hadisnya dulu biar kita bisa mengetahui riwayatnya. Ya. Hadis yang terkenal di antara masalah ini adalah hadis idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Dan ini adalah hadis yang sahih, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Ya, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin solehin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Wallahu a'lam. Hadis tentang ini banyak, karena jadi enggak bisa riwayat siap, tergantung mana hadisnya dulu. Ada hadis tentang sodakoh, sodakoh bisa mengalir. Ya kan, ada hadis tentang menghajikan orang tua, itu pun bisa mengalir. Jadi banyak hadis dalam hal ini, tidak hanya yang saya sampaikan saja tadi, tapi ada hadis-hadis lain, dan ini banyak, dan sudah pernah kita sampaikan, hal-hal yang bisa sampai kepada mayit, meskipun mayit sudah mati. Di antaranya adalah amal soleh yang dilakukan anak. Anak itu kalau beramal soleh, dengan sendirinya orang tua dapat pahala. Sebagaimana Allah firmankan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapat apa-apa kecuali yang ia usahakan. Kata Nabi, anak soleh termasuk hasil usaha orang tua. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, atas jawabannya semoga dapat dipahami oleh Ibu Sri yang sang penanya. Baik, kami kembali memberikan kesempatan bagi Anda pencinta aliman yang memiliki pertanyaan terkait kajian yang disampaikan oleh Ustaz, dapat menghubungi kami di nomor 0313710210 ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di nomor 0873-04-846. Dan kita akan bacakan lagi Ustaz pertanyaan yang telah masuk. Ini pertanyaan kalau tidak salah dari Pak Darmono ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, pertanyaan di luar tema. Saudara Ana mendirikan sebuah rumah Ustaz, dan waktu memasang kayu di tengahnya itu dikumandangkan azan Ustaz. Bagaimana cara kita untuk menasihati saudara kita Ustaz? Syukran. Iya. Cara menasihati ya, dinasihati aja Mas. Cara menasihati ya didatangi, dinasihati baik-baik, jangan sampai keras, mendakwai dengan pelan-pelan. Jadi begini ya, azan itu tidak ada di bab penjelasan azan. Azan itu dikumandangkan untuk bangun rumah, masang tiang penyangga atau masang apa namanya kusen-kusennya atau terus kemudian diadzani. Itu tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau tidak ada dalil, ya tidak usah diamalkan. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada perintah dari Nabi, tertolak. Jadi yang jangan yang apa yang neko-neko lah. Kalau bismillah itu boleh. Misalnya sebelum mulai bismillah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah azan, ya itu aneh ya, dan enggak usah azan, karena azan untuk sholat bukan untuk masang kayu ketika bangun rumah. Wallahu a'lam. Bisa gimana cara nasihatinya? Nasihatinya pelan-pelan saja. Dinasihati pelan-pelan bahwa ini enggak ada tuntunannya dan jangan sampai cekcok gara-gara itu. jangan sampai musuhan gara-gara itu. Jadi nasihati pelan-pelan, kalau enggak terima ya, ya disampaikan baik-baik yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh Pak Darmono selaku yang bertanya. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah diperbolehkan untuk merayakan hari kemerdekaan dengan membacakan teks Pancasila dan proklamasi Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu bukan bagian dari agama. Dari agama membacakan teks Pancasila, membacakan pembukaan undang-undang, dan saya juga pernah membaca fatwa bahwa hormat bendera juga bukan bagian dari agama. Ini masalah duniawi ya, jadi ya silakan saja dibaca, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Setahu saya begitu, wallahu a'lam, tidak mengapa. Ya. Seperti apa namanya? Pembacaan apa tadi? Dan pembukaan undang-undang ya. Insyaallah tidak apa-apa ya, wallahu a'lam. Sekedar itu tidak ada masalah insyaallah. Bahkan hormat bendera, kita baca fatwa para ulama, itu bukan perkara dunia, dan itu kita tidak menuhankan bendera. Ya, tidak mengapa, wallahu a'lam bissawab. Saya rasa sampai di sini ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan background kita juga bendera merah putih. Ya, baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga tetap istiqomah, dan semoga kita tidak lupa mendoakan kebaikan bagi negeri kita yang kita cintai ini. Semoga Indonesia menjadi negeri yang diberkahi Allah, diberi keamanan, diberi kerukunan, diberi kenyamanan. Ya, aman itu penting ya. Tanpa nikmat aman, nikmat-nikmat yang lain itu tidak ada. Nikmat sekolah, nikmat makan enak, nikmat nggak ada kalau nggak ada aman. Maka dari itulah keamanan harus dijaga di negeri ini ya, dan semoga senantiasa kita doakan pemimpin kita, semoga selalu dalam bimbingan Allah, diberi bimbingan ya agar bisa memimpin negeri ini dengan baik, membenahi apa yang masih tidak bagus, sehingga menjadi Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih bermartabat. Demikian apa yang disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.